Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أما يدعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Kabair, yaitu tentang dosa-dosa besar. Kita telah memasuki dosa besar yang ke-50, yaitu adiyatun muslimina wa syatmuhum, menyakiti kaum muslimin dan mencerca kaum muslimin. Ini termasuk dari salah satu dosa besar, menyakiti kaum muslimin dalam bentuk apapun, ucapan, dengan perbuatan. Ini sesuatu yang diharamkan. Karena kaum muslimin ibarat satu dengan selainnya, ibarat satu tubuh. Kaum mukminin adalah saling menjalin persaudaraan dengan muslim yang lainnya. Sehingga ketika seorang menyakiti saudaranya, berarti dia sedang menyakiti dirinya. Kalau seorang mencerca kaum muslimin, berarti dia sedang mencerca dirinya sendiri. Ketahuilah bahwa seorang muslim yang baik adalah manakala muslim yang lainnya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Beberapa bentuk menyakiti kaum muslimin sudah kita sebutkan. Di antaranya menuduh. Ya. Menuduh seorang muslim dengan tuduhan yang tidak ada buktinya. Kemudian pula menghibahi, menggunjing. Kemudian juga tajassus, yaitu seorang menginteli, ya, orang lain yang padanya tidak ada tanda-tanda melakukan kejahatan. Ini tidak boleh. Kemudian juga mencibir kaum muslimin atau mengambil hartanya, melukai tubuhnya, merendahkan ya saudaranya sama muslim. Ini ya di antara bentuk menyakiti kaum muslimin. Juga di antaranya adalah seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya, suka menyakiti tetangga. Seperti telah disebutkan, ada seorang wanita, dia ini memiliki kebiasaan puasa di siang hari dan sholat tahajud di malam hari. Artinya orang semangat dalam beribadah. Namun dia itu memiliki lisan, memiliki ucapan yang menyakiti tetangganya. Lisannya pedas, ucapannya pedas, suka menyakiti tetangganya. Maka Rasulullah mengatakan, la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka. Kalau wanita yang disebutkan ini seorang yang memiliki amal kebaikan, ahli puasa, ahli tahajud, ternyata ibadahnya belum bisa menyelamatkan dia dari kejahatan menyakiti tetangga. Dosa menyakiti tetangga, ini dosa besar. Lalu bagaimana dengan orang yang ya tidak punya amalan, kemudian kerjaannya suka menyakiti tetangga? Anda bisa bayangkan seperti apa adab yang akan dia dapatkan. Dan ini menunjukkan bahwa terkadang sebagian amalan, atau ini menunjukkan bahwa amal salih itu menghapus dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Adapun dosa besar, seorang harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sudah kita sebutkan dahulu bahwa amal salih, amal kebaikan itu di antara manfaatnya adalah menghapus dosa. Namun kata ulama, yang dihapus dosa, yang dihapus dengan amal saleh adalah as-shaghair, dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang yang rajin ibadah tahajud, puasa, ini bukan amalan yang ya ringan. Orang dia puasa di saat umumnya orang pada makan, seorang tahajud di saat umumnya orang tertidur, ini berat sekali. Namun sudah seperti itu kebiasaan wanita ini menyakiti tetangga, maka Nabi mengatakan, la khaira fiha hiya min ahli nar. Tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka. Sebagian manusia menganggap bahwa ucapan yang dia ucapkan, perkataan yang keluar dari mulutnya, sekedar angin lewat begitu saja. Memandang ucapan itu sesuatu yang ringan. Padahal berapa banyak seorang masuk neraka disebabkan karena lisannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin surga bagi orang yang menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya. Dua hal inilah yang banyak masukkan seorang ke dalam api neraka. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, Ma aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah. Hal apakah yang paling banyak memasukkan orang dalam surga? Qal Ar-Rasul mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Taqwa kepada Allah dan baiknya budi pekerti. Bertakwa kepada Allah dan baiknya akhlak, baiknya budi pekerti adalah amalan yang banyak masukkan hamba kepada surga Allah. Ketika beliau ditanya tentang amalan apakah yang banyak memasukkan seorang ke dalam api neraka, ma akthar ma yudkhilun nas an-nar, qala al-ajwafan. Apakah yang banyak menyebabkan seorang masuk dalam api neraka? Ar-Rasul mengatakan al-ajwafan, al-famu wal-farju, ya, ucapan, ya, mulut dan kemaluan. Kemudian terkadang seorang mengucapkan kalimat yang dia anggap biasa padahal dia sudah terjerumus ke dalam kekafiran. Terkadang seorang mengucapkan sebuah kalimat yang dia anggap biasa tapi dia sudah mengucapkan ucapan, ya, yang menjadikan dia diazab dalam api neraka. Di antaranya adalah seorang yang dia punya teman. Temannya berbuat maksiat. Dinasehati, diarahkan. Kata temannya, khallini baini wa baina rabbi yaghfirullahu li. Biarkan saya dengan Rabb saya, Allah semoga mengampuni saya. Artinya orang tadi bertobat. Dia melakukan maksiatan tapi dia masih ada rasa khauf, takut pada Allah. Suatu saat orang ini melihat lagi temannya ini berbuat maksiat lagi. Kemudian ketika suatu saat melihat lagi, dinasihati berkali-kali sampai temannya yang nasihat ini sampai kesel. Kesel dan kesal. Kemudian dia mengatakan, ya, wallahi la yaghfirullahu laka. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Bayangkan, kok seorang berani bersumpah bahwa orang ini tidak akan diampuni oleh Allah, dari mana? Apa dia ngerti yang gaib? Ucapan yang kelihatan ringan yang mungkin muncul dari seorang itu emosi karena berkali-kali nasihati, tapi temannya tetap kembali berbuat maksiat. Padahal tidak boleh seorang yang mengucapkan seperti itu. Tugas dia hanya nasihati, orang terima dan terima bukan urusan. Dia nasihati tidak boleh mengucapkan ucapan yang dilarang oleh agama. Jangan Anda ingin nasihati orang, tapi Anda sendiri melakukan kemungkaran. Orang tadi mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Kemudian Allah wafatkan dua-duanya. Maka orang yang tadinya berbuat maksiat, yang pada hatinya masih ada rasa takut dan dia ya bertobat kepada Allah, diampuni oleh Allah. Yang pada hatinya ada rasa takut kepada Allah, dia diampuni oleh Allah dosanya. Sedangkan orang yang mengatakan demi Allah, Allah, orang yang mengatakan kepada temannya demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu, maka orang ini justru dijebloskan ke dalam api neraka. Karena dia telah berani mendahului Allah. Berani dia mengatakan Allah tidak mengampuni, dari mana? Berani bersumpah seperti itu. Bayangkan orang ini binasa hanya sebab ucapan. Yang orang anggap apa? Ringan. Inna rajulah la yatakallamu bikalimatin la yulqi laha balan yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Bisa jadi seorang dia mengucapkan sebuah ucapan yang dianggap remeh, ucapan yang ya, dianggap biasa. Namun ternyata dengan sebab ucapan tadi, orang tadi terjerumus ke dalam neraka sab'ina kharifa. Ya. Masuk neraka sampai 70 tahun. wani azabillah, neraka saking dalamnya. Karena suatu saat terdengar suara yang sangat keras, Nabi dan para sahabat mendengar suara yang keras. Nabi bertanya, tahukah kalian apa ini? Kata mereka, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Rasul, hada hajarun rumia fi jahannam. Ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka, ke dalam jahannam. Dan batu ini terus ya jatuh ke dalam neraka selama 70 tahun. Sekarang baru sampai dasarnya. Padahal Anda bisa bayangkan ya, kalau ada batu mungkin seberat ya 2 on jatuh dari ketinggian 1 kilo, mungkin sampai apa namanya bumi ini ya dalam semenit 2 menit mudah apa sampai mungkin ya, semenit mungkin sudah sampai mungkin. Cepat sekali. Ini orang jatuh ke neraka terus sampai apa namanya 70 ribu tahun baru sampai dasarnya. Seperti apa dalamnya api neraka. Ketahuilah bahwa sebagaimana sorga itu darajat, neraka juga darajat. Darajat itu tingkatan dari bawah ke atas. Darajat dari atas ke bawah, yang paling bawah yang paling dahsyatnya. Yang paling bawah dari kerak neraka yang paling panasnya. Jadi seorang jangan sampai dia mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak boleh diucapkan. Di sini pentingnya kita mempelajari agama. Biar kita ngerti. Ternyata ada ucapan-ucapan yang mungkin dianggap remeh di tengah masyarakat. Padahal menurut agama sangat berbahaya. Menurut agama sudah sampai tingkatan kemusyrikan. Sudah sampai tingkatan kemunafikan. Bahaya. Contoh. Kalau seorang mengatakan, coba tadi malam kalau mentok saya enggak bunyi, sudah rumah saya habis ya digasak maling. Namun karena mentok saya bunyi, saya bangun, kemudian saya lihat maling, kemudian dia lari. Menisbatkan terselamatkannya dia dari pencurian dengan suara apa? Mentok. Boleh seperti itu? Enggak boleh dalam agama. Katakan dengan seizin Allah, alhamdulillah. Misalnya, coba kamu tahu, kalau tadi enggak saya tahrik, kamu udah mati keserempet mobil kamu. Enggak boleh omongan seperti ini. Katakan biinnillah dengan seizin Allah. Kemudian ya, ada teman yang membantu kamu. Kemudian yang pokok adalah siapa? Allah yang selamatkan. Ucapan-ucapan yang kelihatannya biasa, tapi sudah sampai tingkatan yang dilarang oleh agama. Seperti ucapan yang sering terdengar, ya, fulan ya, sudah berpulang menuju rahmat Allah. Pernah dengar? Fulan sudah ya pergi ke tempat peristirahatan terakhir. Apa gitu? Apakah tempat peristirahatan terakhir manusia di kuburan? Atau masih ada alam lagi? Ucapan-ucapannya mungkar yang mungkin orang biasa mengucapkannya. Ya. Fulan telah berpulang menuju rahmat Allah. Apa kita ngerti orang tadi mendatang rahmat Allah? Orang yang mati tadi, apa kita ngerti dia orang yang husnul khatimah? Kita gak ngerti. Orang mengatakan, fulan telah berpulang menuju rahmat Allah. Atau fulan sudah ya kita antar ke peristirahatan terakhir. Seolah-olah tidak yakin dengan adanya yaumul qiyamah, Allah seperti itu. Intabihu, hati-hati. Ya, hati-hati. Siapa pentingnya orang mempelajari ad-din, mempelajari agama. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, dia akan diberi pemahaman tentang agama. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, dia akan diberi pemahaman tentang agama ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udkuru mahasin mautakum wa kafu an masawihim." Sahahahu Al-Hakim. Sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal di tengah-tengah kalian, dan cegahlah dari menyebutkan kejelekan-kejelekan orang sudah mati. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Namun dinilai oleh ulama yang lain bahwa hadis ini tidak sahih. Padanya ada seorang rawi bernama Imran ibn Anas al-Makki. Berkata Imam al-Bukhari tentang Imran ibn Anas al-Makki, mungkarul hadis, ila tahillu riwayat anhu. Orang ini hadisnya mungkar, ya artinya tidak halal untuk diriwayatkan hadisnya. Baik. Namun terkait dengan jangan mencela orang yang meninggal, ada hadis yang kuat, la tasubbul amwat, ya. Nanti di akhir dari hadis ini disebutkan, la tasubbul amwat, janganlah kalian mencela orang sudah mati. Fa innahum qad afdha ila ma qaddamu, karena mereka sudah sampai kepada apa yang mereka lakukan dari kebaikan kejelekan. Sudah mereka enggak bisa berbuat baik lagi, mereka sudah enggak bisa berbuat baik lagi. Anda cuma bisa mengejar mereka. Sudah mati mereka. Jangan mencela orang sudah meninggal. Sebagaimana seorang menyakiti orang masih hidup dari kaum muslimin tidak boleh, demikian pula orang sudah meninggal, lebih-lebih lagi. Sebagaimana seorang tidak boleh mencerca, mencela seorang muslim yang masih hidup, demikian pula yang sudah meninggal. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kasru azimil mayyidi ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulang orang sudah mati sama dengan kalau mematahkan ketika masih hidup. Kasru azimil mayyidi ka kasrihi hayyan. Sehingga tidak boleh seorang menjadikan jenazah untuk praktek apa namanya, dokteran dipotong-potong apa jenazah orang enggak dikenal kemudian dipotong-potong. Jangan praktek dengan apalah, dengan tikus atau dengan apa namanya, ya babi atau apa. Ini manusia. Manusia beda dengan binatang. Disebutkan bahwa dikecualikan kalau orang yang meninggal tadi membawa pemikiran yang menyimpang. Jadi khawatirkan umat tertipu dengan penyimpangannya, maka boleh kita sebutkan. Boleh kita sebutkan kejelekannya agar orang tidak tertipu dengan ya kejahatannya dan orang tidak mengikuti kejelekannya. Min bab tahdir al-ummah minasyarr. Masuk dari seorang mengingatkan umat dari kejelekan, dari apa? Dari kejelekan. Demikian pula boleh seorang menyebutkan ya, orang-orang kafir yang telah diadab agar menjadi pelajaran. Disebutkan Al-Quran tentang kisahnya Fir'aun, celaan pada Fir'aun. Fir'aun sudah mati kan? Celaan kepada kaumnya Nabi Nuh yang kafir, celaan kepada Abu Lahab yang kafir. Disebutkan dalam Al-Quran. Sebutkan untuk maslahat agar umat jangan sampai mengikuti sifat-sifat mereka, nanti akan diadab seperti mereka. Jadi aslinya tidak boleh kita menyebut-nyebut kejelekan ya saudara kita sudah meninggal, karena pertama mencela seorang muslim itu ketika sudah meninggal sama dengan kalau mencela dia ketika masih hidup. Bahkan ketika sudah meninggal lebih lagi. Tidak boleh. Kemudian bisa jadi orang dicela tadi punya keluarga. banyak keluarga yang menggunakan tersakiti dengan Anda menyebutkan, ya, bulan dulu ini pencuri kelas kakap, ini pekerjaannya seperti ini. Gak usah kamu sebutkan. Selesai sudah, gak bisa mencuri lagi. Tapi kalau dia misalnya membawa pemikiran yang ternyata menebar, kemudian bukunya menebar, walaupun dia sudah mati, boleh kamu bongkar. Boleh kamu ingatkan umat, hati-hati. Meskipun orang yang nulis sudah meninggal, tapi dia mewariskan tulisan-tulisan yang berisikan ajakan kepada kebatilan, boleh Anda sebutkan. Itu maslahat. Untuk apa? Maslahat ini, ya, kalau ada maslahat yang dibolehkan menurut syariat. Wa Nabi Dzarin radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man da'a rajulan bil kufri aw qala adwallah wa laysa kadzalik illa raja' alaihi, muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar adalah Jundab ibn Junadah al-Ghifari radhiyallahu anhu. Min as-sabiqin al-awwalin. Termasuk orang yang awal-awal masuk Islam dan sahabat yang dekat dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang saleh. Saleh dekat dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa berjuang bersama Rasulullah. Dia seorang yang sangat mengikuti terhadap ajaran Ar-Rasul. Meninggal di Robadah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan, kurang lebih pada tahun 32 Hijriah. Dan disolati oleh Ibnu Mas'ud dan rombongannya yang waktu itu berangkat dari Kufah ke Mekah untuk haji atau umrah. Didapati di jalan ada jenazah. Ternyata dia adalah jenazah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Bahasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a rajulan bil kufri, barang siapa yang menuduh seorang dengan kekufuran. Misalnya seorang mengatakan fulan ini kafir, atau ya kafir, kamu ini kafir misalnya. Padahal tidak seperti itu misalnya. Au qala adu Allah, atau sana katakan deh, kamu ini musuh Allah. Walaysa kadzalik, padahal orang yang dikata-katakan seperti itu tidak seperti itu, illa raja alihi, kecuali tuduhan tadi balik kepada orang yang menuduhnya. Orang yang menuduh orang lain fasik, maka dia sendiri yang fasik. Kalau orang yang dituduh bukan orang yang fasik. Kalau seorang menuduh orang lain dengan tuduhan kekufuran, padahal dia tidak kufur, maka kekufuran akan kembali kepadanya. Hati-hati, kehormatan seorang muslim itu sangat terhormat, terjaga. Anda kalau mengatakan pada seorang muslim bahwa dia adalah musuh Allah, Anda sudah harus datang bukti. Kalau tidak, tuduhan tadi akan kembali kepada Anda sendiri bahwa Anda lah yang musuh Allah. Kalau Anda menuduh orang atau memanggil orang muslim dengan panggilan kekufuran, ya kafir misalnya, ya orang kafir, kemudian yang dituduh tidak seperti itu, maka tuduhan itu akan kembali kepada Anda. Hati-hati. Jangan Anda anggap ucapan itu ibarat udara yang lewat, kentut yang lewat, jangan. Tapi iya, sesuatu yang akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Allah SWT mengatakan, wala la taqfu ma laysa laka bi ilmun, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Anda jangan berbicara sesuatu yang Anda tidak ngerti. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda menganggap bahwa ucapan yang Anda ucapkan ya lewat begitu saja. Allah mengatakan, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang mengucapkan suatu ucapan kecuali di sana ada raqibun atid, jadi malaikat yang mencatat. Dan ucapan manusia itu ada tiga macam. Ucapan yang membawa kebaikan, kedua ucapan yang tidak membawa kebaikan atau kejelekan, yang ketiga ucapan yang membawa ya kejelekan. Sehingga seorang harus menimbang ketika dia harus berbuat, ketika dia harus berkata-kata, apakah ucapannya, apakah perbuatannya ini benar atau tidak, diridhoi oleh Allah atau tidak. Seperti ini yang hendaknya selalu diperhatikan seorang muslim. An Safwan ibn Amr an Rashid ibn Sa'ad wa ibn Jubair an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma urija bi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula ya Jibril faqala alladhina yakuluna luhuman nas wa yaq'una fi aradihim. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika saya mi'raj, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, aku melewati satu kaum yang mereka memiliki kuku dari tembaga. Kuku dari tembaga yang mereka mencakar-cakar wajah mereka sendiri dan dada-dada mereka, bayangkan. Kuku dari tembaga mereka mencakar mukanya sendiri dan dadanya sendiri. Tentu pada luka. Ya. Terus seperti itu. Aku bertanya, man haula ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Faqala, maka Jibril mengatakan, alladina yakuluna luhuman nas. Itu orang-orang yang memakan dagingnya manusia. Maksud makan dagingnya manusia itu bukan nyembelih orang kemudian dimakan. Ya ini orang yang suka ngerasani orang lain. Ngerasani orang lain, ya, menghibah orang lain, itu yang dimaksud dengan memakan dagingnya manusia. Ya Allah SWT mengatakan, la yaghta ba'dukum ba'dan ayuhibu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian lain. Apakah salah seorang kalian suka memakan daging saudaranya sudah mati? Tentu kalian tidak mau. Jadi barakallahu fikum, orang-orang yang suka menggunjing orang lain tanpa hak, orang yang suka menggunjing tanpa hak, karena ada yang menggunjing dengan hak. Alul batil, alul bid'ah, dan orang-orang yang jahat yang mereka menampakkan kejahatannya, gak apa-apa kita gunjing untuk kita ingatkan umat hati-hati. Kulan itu suka ngajak pada kemungkaran, pada kemasan, boleh yang seperti ini. Mimbab tahdiril ummah minasyar. Kenapa? Ini bentuk mengingatkan umat dari kejahatan, boleh yang seperti ini. Karena la ghibata li fasik. Tidak ada hukum rasa, ini bagi orang fasik. Lah orang berbuat maksiat terang-terangan, ya gak ada lagi hukum menggunjing. Menggunjing itu kalau dia berbuat maksiat sembunyi-sembunyi, ya, yang kemungkinan besar kalau kita nasihati dia akan apa? Kembali. Oh, beda. Ini berbuat maksiat nantang di depan orang, ya. Ayo, siapa yang berani minum ya 5 botol kayak saya ini di hadapan orang. Orang kayak gini, enggak apa-apa kita gunjing, enggak apa-apa kita sebutkan kejelekannya. Ya, ini lagi bata fasik. Enggak ada hukum ngerasa nih bagi orang yang fasik. Orang ini terus terang-terangan dalam berbuat maksiat. Beda dengan orang sembunyi-sembunyi. Ya, orang seperti ini kita tutup. Tapi kita nasihati, kita bimbing, kita ya arahkan. Nah. Wa yaqauna fi aradihim, dan mereka membicarakan kehormatan orang lain. dia ini azab yang akan diterima di alam barzakh bagi mereka-mereka yang suka menggunjing orang lain. Lalu bagaimana kalau yang digunjing adalah alul haq? Digunjing, dijelek-jelekin, ya, karena haknya, bahkan, ya, dibuat fitnah. Seperti apa? Dosa akan ditanggung. Apabila fitnah itu menjadi viral, ya, kemudian sampai ke penjuru bumi, fulan telah melakukan seperti ini, padahal tidak seperti itu, dan beritanya menebar di berbagai media. Padahal yang dibicarakan seorang yang Masya Allah, seorang yang salih, sengaja orang ini ingin menjatuhkan orang salih tadi, kemudian difitnah, dan fitnahnya sampai ke penjuru bumi. Para seperti ini nanti di alam barzah akan diadab dengan dirobek, ya, mulutnya sebagai tengkuknya. Bayangkan, dari robek dari apa? Mulutnya sampai ke sini. Dan terus, ya, na'udzubillah dari. Lagi-lagi kita katakan bahwa ucapan itu bukan sesuatu yang remeh. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang gosip yang disebarkan oleh orang-orang munafik, di mana mereka menuduh Aisyah radhiyallahu anha istri Ar-Rasul telah melakukan perselingkuhan dengan Sofwan bin Mu'attal, dan ini na'udzubillah adalah berita orang munafik yang mereka ingin menggoncang kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan fatahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi adzim. Kalian anggap ringan berita itu, kalian anggap remeh gosip itu, wa huwa indallahi adzim, padahal itu di sisi Allah sangat besar, sangat berbahaya. Fatahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna minal kaba'iri syatmur rajuli walidayhi. Qalu ya Rasulullah wa hal yashtumur rajul walidayhi? Qala na'am, yasubbu aba ar-rajul fa yasubbu aba wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummah. Muttafaqun alaihi. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, termasuk dosa besar seorang mencerca kedua orang tuanya. Seorang mencerca kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa ada? Apa ada orang yang mencerca kedua orang tuanya? Kata Rasulullah, seorang mencerca ayah orang lain, lalu orang tadi balik mencerca ayahnya. Seorang mencela ibu orang lain, maka orang yang disela ibunya balik mencela ibu orang ini. Muttafaqun alaih. Maksud dari hadis ini, mencela orang tua itu ada dua macam. Yang pertama adalah mubasyaratan, yang kedua adalah tasabbuban. Mencela kedua orang tua itu ada kalanya mubasyarah, secara langsung mencerca orang tuanya dengan mengatakan kepadanya misalnya, ya, binatang berkaki empat, ya, ini mubasyaratan. Yang kedua adalah tasabbuban. Dia tidak mencela orang tuanya, tapi dia melakukan sesuatu yang menjadikan orang tua dicela. Melakukan sesuatu yang menjadikan orang tuanya dicela. Misalnya dia ngata-ngatain kepada seorang, ayah kamu itu perampok kelas kakap. Dia gak terima, ya. Ayah kamu juga seorang apa? Copet, ya. Seorang gorong dan sebagainya. Nauzubillah. Ya. Apa jadinya kalau umat seperti ini? Mungkin orang tua sudah meninggal, harusnya adem di kuburan, kok jadi apa? Disebut-sebut dengan kejelekan. Anak durhaka yang kayak gini. Durhaka yang kayak gini. Dia enggak mencela orang tuanya secara langsung, tapi dia menjadi sebab orang tuanya dicela. Ya sudah sebutkan tadi, mencela orang tua itu ada dua macam. Mubasyaratan yang pertama, yang kedua adalah tasabuban. Yang pertama, mencela secara langsung, dan ini aneh di zaman sahabat. Bagi mereka tabu, aneh, apa ada ya orang seorang anak mencela kedua orang tuanya. Coba lihat pengaruh dari pendidikan Nabi, pengaruh dari tarbiyah an-nabawiyah. Mereka menganggap heran, apa ada seorang anak mencela orang tuanya. Berbeda dengan pendidikan sekuler, berbeda dengan pendidikan yang jauh dari nilai-nilai agama, enggak akan ada pertanyaan, wahai Pak Guru, wahai Ustadz, apa ada ya seorang anak mencela orang tuanya. Enggak akan mungkin ada pertanyaan seperti itu di zaman sekarang. Kenapa? Jangankan mencela, lebih dari itu juga ada, membunuh, ya, melukai orang tua, ya, menyakiti orang tua, banyak. Adapun di tengah-tengah generasi sahabat, sangat aneh kalau ada anak kok mencela orang tuanya. Ya. Seperti itu barakallahu fikum. Memang karena pendidikan yang baik, biiznillah akan menghasilkan kebaikan pula. Pendidikan yang jelek pun akan ya menghasilkan sesuai dengan ya itu semua. Sehingga tentunya baik seorang mencela orang tuanya secara langsung atau menjadi sebab orang tua dicela, semuanya diharamkan dalam agama, termasuk minal kabair, termasuk dosa dosa besar. Wa fi lafdin inna min akbaril kabair ayyal an ar-rajul walidayh qila ya rasulullah fa kaifa yal'anu ar-rajul walidayh qala yusubbu aba ar-rajul wa yusubbu aba yusubbu umma fa yusubbu umma. Termasuk dari dosa besar yang paling besar adalah seorang melaknat kedua orang tuanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah, bagaimana kok seorang melaknat kedua orang tuanya? Bagaimana seorang mengutuk kedua orang tuanya? Apa ada? Kata Rasulullah, iya, dia mengutuk atau mencela ayah seseorang, maka orang yang dicela ayahnya balik mencela ayahnya. Dia mencela ibu orang lain, maka orang yang dicela ibunya balik mencela ibunya. Ingat ya, mencela orang tua itu ada dua macam. Yang pertama, mencela secara langsung. Kedua, menjadi sebab orang tuanya dicela. Paham ya? Menjadi sebab orang tuanya dicela, ini pun ya termasuk akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Mencela, ya. Makanya Allah SWT sejajarkan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua dengan perintah untuk mentauhidkan Allah. Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan dengan Allah dengan apapun, dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Ai wa ahsinu bil walidaini ihsana. Pernah pada suatu saat Ibnu Umar dengan rombongan di tengah jalan dicegat oleh seorang badui. Ibnu Umar ngerti, ini orang badui. Umar ngerti orang ini. Ternyata teman bapaknya dia, itu temannya Umar bin Khattab. Maka Ibnu Umar pun memberikan sorbannya kepada orang badui tadi. Sorban itu mahal. Sorban itu apa? Mahal. Maka ditegur oleh orang-orang yang bersama Ibnu Umar. Ibnu Umar, itu orang badui. Istilah kita ente kasih recehan saja sudah apa? Ya. Ya sudah diam. Kenapa harus kamu kasih imamah, sorban? Ya. Kata Ibnu Umar, Anda tidak tahu. Dia ini teman bapak saya. Dia ini teman ya bapak saya. Sehingga Ibnu Umar ingin memuliakan teman dari bapaknya. Dan ini bentuk dari apa? Seorang berbuat baik kepada orang tuanya. Hanya disebutkan di antara sifatnya para nabi dan para rasul, itu mereka berbuat baik pada kedua orang tua. Sebab Nabi Nuh alaihissalam dalam doanya, Rabbi firli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina al-mu'minan. Nabi Ibrahim pun terhadap orang tuanya bernama Azar, ya, padahal ayahnya itu kafir, Nabi Ibrahim bagaimana berlemah lembut. Dalam Al-Quran disebutkan ada 4 ayat semuanya Ibrahim memanggil ayah dengan sebutan ya abati. Ya abati la ta'budi syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Ya abati inni koja'ani minal bayinati. Ila akhiri. Inni koja'ani minal ilmi. Ma'alam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Sebutkan dengan kalimat ya abati. Wahai ayahku. Dalam keadaan ayahnya, dalam keadaan seperti Ibrahim saat lembut, ternyata ayahnya menyikapi dengan kasar. Arogibun anta an alihati Ibrahim? Apa kamu gak suka dengan sesembahan-sembahanku Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak wahjurni madia. Kalau kamu tidak berhenti, akan saya lempar kamu. Akan dibalang oleh abah, orang tuanya. Bayangkan. Selembut itu Ibrahim, sesayang itu, mengajak orang tuanya, ternyata balangmu dilempar. Dan diusirlah Ibrahim dari rumahnya. Diusir. Sudah seperti Ibrahim pun tetap mengatakan, la astaghfirunna lak. Aku akan memintakan ampun untukmu kepada Allah. Ya Allah. Tapi ketika Azar ayah Ibrahim mati dalam keadaan kafir, tidak mau beriman, ya sudah Ibrahim tidak memintakan apa? Ampun. Karena mati di atas kekufuran. Lihat Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Ya. Nabi Yahya disebutnya dalam Al-Quran, ya. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran 'asiya. Atau siapa Nabi Isa? Nabi Isa ya? Nah, siapa Nabi Isa? Wa barram bi walidati. Siapa Nabi Isa? Ya. Nabi Isa mengatakan, dan Allah menjadikanku seorang yang berbakti pada bundaku, pada ibu. Dan para nabi di antara sifat mereka itu birrul walidain. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun seorang yang berbakti kepada orang tuanya. Ada yang bertanya, "Loh, bagaimana berbakti kepada orang tuanya? Bukankah ayah Rasulullah dan ibunya meninggal dalam keadaan kafir?" Dengarkan dulu. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi Rasulnya untuk mengunjungi ya kuburan orang tuanya, tapi tidak boleh untuk memintakan ampun. Mengunjungi kuburan berarti kan bentuk apa? Birrul walidain. Kemudian Ar-Rasul berbuat baik kepada saudara-saudara ayahnya, paman-pamannya, Al-Abbas, Hamzah, ya, dan Abu Thalib bahkan yang mati dari kekafiran. Diajaknya pamannya kepada Islam, tapi Abu Thalib menolak. Al-Abbas, Ibn Hamzah meninggal dalam perang Uhud, dibunuh oleh Wahsy. Al-Abbas, pamannya Ar-Rasul. Rasul berbuat baik pada saudara ayahnya. Ini bagian daripada apa? Berbuat baik pada ayah, pada orang tua. Makanya ketika beberapa ambil zakat, diantaranya Umar bin Khattab datang melapor kepada Nabi, setelah mereka menjalankan tugas memungut zakat dari kaum muslimin, ada 3 orang tidak memberi zakat. Yang pertama adalah Ibnu Jamil, yang kedua adalah Khalid bin Walid, yang ketiga adalah Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Setelah mereka pulang dari tugas, mereka melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, 3 orang ini enggak mengeluarkan zakat. Maka Rasul mengatakan, "Wa ma yanqimu Ibnu Jamil illa an kana faqiran fa aghnahu Allah." Ibnu Jamil tidaklah ya menolak mengeluarkan zakat kecuali dia itu dulu orang yang kere, kemudian dia menjadi orang kaya. Kira-kira apa maksudnya? Celaan atau pujian? Celaan. Dulu orang kere, sekarang kaya, kok enggak mengeluarkan apa? Zakat. Ini celaan, enggak ada udzur. Kemudian kedua, Adamul Khalid, fa innakum tadlimuna Khalida. Adamul Khalid, kalian wahai amil zakat telah mendzalimi Khalid. Artinya kalian telah nuduh Khalid tidak mengeluarkan zakat. Khalid itu, ya, hartanya itu telah habis untuk membeli senjata-senjata apa? Tempur. Dan diwakafkan di jalan Allah. Ya, dia tidak punya harta lagi untuk dizakati. Kalau dia tidak mengeluarkan zakat, sudah menjadi alat-alat apa? Tempur, ya, misalnya baju besi, ya, topi baja, atau kemudian pedang, tombak, apa semua untuk perang. Ya, ini tidak ada zakatnya. Penafsiran kedua. Penafsiran yang kedua, tidak mungkin Khalid tidak mengeluarkan zakat. Orang dia membeli senjata-senjata perang yang mahal itu diwakafkan, itu aja diwakafkan, masa zakat yang hanya apa? Sedikit dia tidak mengeluarkan. Itu penafsiran kedua. Kemudian yang ketiga yang menjadi pembahasan. Adapun Al-Abbas, paman saya, sudah mengeluarkan zakat untuk dia. Jadi ketika Abbas tidak mengeluarkan, karena apa? Sudah tak bayarkan zakatnya. Kemudian Rasul mengatakan, "Ama alimta ya Umar anna ammar rajuli sin wa abihi?" Apa kamu tidak tahu wahai Umar kalau paman seorang itu sama dengan ayahnya sendiri? Rasul ayahnya sudah meninggal. Rasul ibunya sudah meninggal. Namun Rasul menyambung kebaikan, yang menyambung dengan kebaikan saudara-saudara ayahnya. Karena paman itu selevel dengan apa? Ayah. Rasul mengatakan, "Ama alinta ya Umar anna ammar rajul sin wa abi." Tidakkah kau tahu wahai Umar bahwa paman seorang itu sama dengan ayahnya? Taib, intinya barakallahu fikum, para nabi dan para rasul mereka memiliki sifat, ya, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Telah saya sebutkan beberapa, ya, contoh, contohnya tadi doanya Nabi Nuh, Rabbi firli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minin wal mu'minan. Nabi Ibrahim juga seperti itu. Bagaimana dia memanggil ayahnya dengan penuh kelembutan, ya abati. Ya, masih empat kali bayangkan. Kemudian ayahnya pun marah, diajak pada tauhid tidak menerima. Ibrahim tetap mengatakan, aku akan memintakan ampun kepada Allah untuk ayah. Luar biasa kesabaran para nabi dan para rasul. Demikian pula Nabi Yahya, ya. Saya yang hafal tentang Nabi Yahya ayatnya. Wa barran biwalidayhi, wa lam yakun jabbaran asiya. Nabi Yahya, mau sebutkan Al-Qur'an. Nah, Allah jadikan, ya, Yahya sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan Allah tidak menjadikan Yahya sebagai orang yang kejam dan orang yang bermaksiat. Menunjukkan Nabi Isa disebut dalam Al-Quran, Nabi Isa mengatakan, wa barron biwalidati, dan aku dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berbakti pada ibuku. Ila akhirihi, banyak dari ayat-ayat dan hadis tentang masalah ini. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.